إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقد قاتل ولا تموتن إلا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويغفر لكم ذنوبكم وأطيعوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، tak pernah kita lisan kita keluh untuk memuji Allah, yang senantiasa Allah pun tak pernah bosan untuk menurunkan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya. Berapa banyaknya yang telah kita rasakan sampai hari ini, semua adalah merupakan sebagai rahmat dan kasih sayang-Nya dan karunia yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ya, adalah hidayah. Hidayatul Islam, hidayah kepada kebenaran, hidayah kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, tidak sangka lagi bahwasannya setiap hari kita, ya Allah, berikan kepada kita menuju jalan yang lurus. Tapi ya akhal Islam, untuk meraih hidayah butuh kepada usaha. Usaha terus-menerus yang kita keluarkan dengan seluruh tenaga kita untuk meraih hidayah tersebut. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah dan siapa yang Allah tidak berikan kepadanya hidayah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah, siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Maka Allah akan lapangkan dadanya untuk kebenaran. Maka Allah akan lapangkan dadanya untuk mengamalkan yang hak. Kelapangan dada, ya akhal Islam, adalah merupakan tanda seseorang diberikan hidayah. Baik hidayah yang sifatnya umum yaitu Islam, atau parsial yaitu amalan-amalan saleh. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang dermawan dan antara Rasulullah, permisalan atau perumpamaan orang yang dermawan, apabila ia hendak berinfak, permisalannya adalah seperti dua orang atau seperti orang yang memakai baju besi. Ketika ia ingin berinfak atau terlihat atau ada keinginan terbetik di hatinya untuk berinfak di jalan Allah, di lapang, dan dia pun dadanya lapang untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara infak, apa yang terjadi kata Rasulullah, maka baju besi itu menjadi semakin sempit, semakin sempit ke bajunya, semakin ia bergerak semakin sempit. Demikianlah orang yang diberikan oleh Allah untuk berinfak, dadanya lapang, hatinya lapang, dan dia senang untuk berinfak. Ketika ia tidak diberikan hidayah oleh Allah kepada infak, kepada amal saleh yang agung ini, hatinya sempit, dadanya sempit. Ketika ia hendak berinfak, ketika dia hendak berinfak, datang ke, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menuntut ilmu, sehingga dadanya menjadi lapang ketika dia hendak pergi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika ia mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dadanya menjadi lapang. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik, bagaimana keadaan dada mereka apabila dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Ayaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wa idza ma unzilat alaihim surat Al-Qur'an faminhum, di antara orang munafik itu ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan diturunnya surat Al-Karim. Lalu Allah berfirman, fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman dengan diturunkan surat Al-Qur'an, imannya bertambah dan hatinya gembira ketika diturunkan Al-Qur'anul Karim. Adapun orang yang ada di dalam hatinya, kata Allah, penyakit kemunafikan, dengan diturunkannya surat Al-Qur'an bertambah kenajisan di samping kenajisan yang ada di hatinya tersebut. Sempit dadanya untuk menerima kebenaran Al-Qur'an. Akhal Islam a'azani Allah. Dalam hadis yang sahih yang dikutan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka ia akan dijadikan faqih dan mau bertafaqquh dalam agamanya. Hatinya dadanya dilapangkan oleh Allah. Hatinya dijadikan dia gembira ketika ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara di pihak lain, orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, hatinya begitu sempit. Ketika diajak untuk pergi ke majlis taklim, dia berkata, nantilah. Ataupun dia berusaha untuk mencari-cari alasan, bahkan 1000 alasan, hatinya sempit untuk datang ke majlis taklim. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang 3 orang. Adapun yang satu, maka dia duduk di depan. Adapun yang satu lagi, maka dia duduk di belakang. Adapun yang satu lagi, dia pergi. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun yang pertama, dia duduk di depan, dia kembali kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Adapun yang duduk di belakang, dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang pergi berpaling tadi, Allah pun berpaling darinya. Kenapa ya akal Islam? Ini semua terkadang disebabkan oleh sempitnya dada untuk duduk di majlis kebaikan. Bukankah itu menunjukkan ya akal Islam bahwasanya tanda seseorang diberikan hidayah, yaitu syarhus sudur, dijadikan dadanya lapang. Ketika dipanggil suara adzan, hayya 'alas shalah, dia pun kemudian dadanya menjadi lapang, hatinya menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah, dengan untuk bermunajat kepada Allah. Menjadi ringan langkahnya untuk pergi berwudu, kemudian menjadi ringan langkahnya untuk pergi ke masjid. Di sana ia bertemu dengan orang saleh, di sana ia mendapatkan doa malaikat, di sana ia bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga ia menjadi rindu untuk senantiasa kembali ke masjid. Itulah orang yang diberikan kelapangan dadanya, kelapangan dada untuk senantiasa sholat ke masjid. Berbeda dengan orang yang tidak diberikan hidayah, ketika dipanggil sholat, hayya 'alas shalah, tak pernah ia dengar. Yang ia dengar hanya musik. Ketika diajak sholat, ayo kita sholat, dia menjawab, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, katanya. Anda tidak perlu maksa saya untuk sholat. Subhanallah. Kalau tidak perlu kita paksa orang lain sholat, lalu apa manfaatnya Allah mengancam yang dengan ancaman yang begitu berat bagi mereka-mereka yang tidak sholat? Lalu apa manfaatnya? Para ulama berkata, siapa yang tidak sholat, maka ancamannya adalah dengan dibunuh. Ya subhanallah akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Namun demikian, itulah memang ya akhi, apabila hati telah menjadi sempit, itu tanda hidayah memang belum datang kepadanya. Maka ya akhal Islam, bersyukurlah kepada Allah. Mereka-mereka yang dijadikan dadanya lapang ketika mengamalkan segala macam ketaatan, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lilislam." Siapa yang Allah inginkan untuk diberikan hidayah, maka kata Allah, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. "Faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Dan barang siapa kata Allah yang Allah inginkan sesat dia, Allah ingin sesatkan dia, maka Allah akan jadikan dadanya sempit bagaikan orang yang naik ke langit yang tidak ada oksigen, dadanya sempit. Ketika ia ingin beramal kebaikan, dadanya sempit. Ketika dipanggil kepada kebaikan, dadanya sempit. Tapi ketika ia dipanggil kepada kemaksiatan, dadanya menjadi lapang dan lebar. Iyadan billah, na'udzubillah ya akhal Islam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam, keluasan seseorang di kuburnya disesuaikan dengan kelapangan dadanya ketika ia mengamalkan Islam. Semakin dadanya lapang, semakin luas kuburnya, dan semakin dadanya sempit untuk menerima Islam, semakin sempit pula kuburnya. Makanya Allah mengancam orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan peringatan. Allah akan berikan penghidupan yang sempit, yaitu di kuburnya. Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa qad kuntu basira fa nasita wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa kata Allah yang berpaling daripada peringatanku yaitu Al-Qur'an, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka ia akan diberikan oleh Allah penghidupan yang sempit. Apa yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit? Kata para ulama, itu diazab di kuburnya, disempitkan kuburannya, sehingga kata Rasulullah, tulang-tulangnya hancur, dihimpit oleh bumi. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Berbeda dengan orang yang beriman ya akhal Islam, ketika hatinya dan dadanya lapang mengamalkan Islam, ketika ia dipanggil salat, hatinya lapang dan rindu kepada Allah. Ketika ia diajak beramal saleh, hatinya pun lapang, maka Allah pun berikan kelapangan dalam kuburnya. Akhul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lain ya akhi untuk melapangkan dada-dada kita dalam rangka untuk mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وتقبل قيامنا وعبادتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين بالعالمين. وصلى الله على نبينا وأعوانا أن الحمد لله رب العالمين.